الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemarin kita telah selesai dari adab yang ke-8 dari adab-adab seorang talib terhadap dirinya sendiri. Jadi ini semua berhubungan dengan diri-diri kita sendiri, Afanifillah, bagaimana kita mengatur diri kita, mulai dari niatan, kemudian mengatur waktu, kemudian mengatur pola makan. Karena bagaimanapun juga, Afanifillah, masalah makanan itu sangat berpengaruh. Kalau seorang tidak mengatur pola makannya, demikian pula apa-apa yang dia makan akan banyak menimbulkan dharar. Akan banyak menimbulkan dharar. Kita masuk pada adab berikutnya, yaitu at-tasi' an yuqallila naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Yang ke-9, hendaknya dia mempersedikit tidurnya selama tidak mengakibatkan kemadharatan pada badan dan pikirannya. Karena yang namanya tidur tetap dibutuhkan. Cuman bagaimana kita berusaha mempersedikit, mempersedikit tidur, dan mengusahakan tidur yang memiliki dampak buruk. Ya, tidur yang efektif. Sedikit tapi bisa bermanfaat bagi jasad kita. Karena inti kita mengambil tidur adalah agar ketika bangun nanti semuanya sudah segar. Pikiran kita, kalau enggak ditidurkan ya khonifillah, enggak bisa mikir. Ya tidak. Seorang mau semalam suntuk ya khonifillah, semalam suntuk untuk murajaah, ya tetap malah enggak ada hasilnya kecuali sedikit. Dalam artian, memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada waktu kita untuk istirahat, terutama istirahat di waktu malam. Tapi jadi niatan ketika tidur ya juga untuk menyegarkan tubuh kita nantinya ketika bangun sehingga bisa memanfaatkannya untuk ibadah dan untuk menambah hafalan, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yazidu fi naumihi fil yawmi wal lailati ala 8 sa'atin wa huwa thuluthuz zaman. Tandanya jangan sampai lebih tidurnya tersebut dalam sehari semalam dari 8 jam. Sehari semalam jangan sampai tidurnya lebih dari 8 jam. Yang itu adalah sepertiga zaman. Ya, sepertiga hari kita. Hari kita 24 jam, kalau kita gunakan tidur 8 jam, sudah habis sepertiga. Yang 2/3 ini sebagiannya untuk ngobrol, sebagiannya untuk santai, sebagiannya untuk makan, sebagiannya untuk ke WC. Paling bersihnya berapa coba? Yang bersih ini pun terkadang enggak konsentrasi, terkadang daya hatinya lalai. Allah musta'an. Makanya khanifillah, umur kita, apalagi kita dulu yang belum mengenal sunnah. Time kita mengenal sunnah, ada yang umur 20, ada yang umur 30, ada yang umur 40. Berarti dari yang telah lewat itu 40 tahun yang telah lewat, untuk apa kita gunakan umur? Tidur, kemudian mengejar dunia. Ini kalau tidak ada maksiat. Apalagi kalau kemudian kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita daripada taubat dan tekad. Taubat untuk memperbaiki yang telah lewat, dan tekad yang bagus untuk untuk memperbaiki masa-masa yang akan datang. Sepertiga zaman khanifillah kita gunakan untuk tidur. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Kemudian apabila keadaannya mampu untuk apa? Untuk menanggung yang lebih sedikit dari 8 jam tersebut, maka lakukanlah. Misalnya seorang target akhirnya bila tidur 6 jam saja. Nah, malam 5 jam, siang 1 jam misalnya. Gunakan. Sehingga kalau pas enggak waktu tidur ya jangan tidur. Nah, kalau demikian kondisinya disiplin dalam masalah tidur, ini akan sangat bermanfaat. Tapi kalau kesehariannya gunakan untuk santai-santai tidur, seakan-akan kita tidak punya beban, maka ini khata. Dan semuanya khanifillah, semuanya talabatul ilm, tidak uzab maupun mutazawwijun, usahakan semuanya mengusahakan waktu-waktunya bermanfaat. Waktu-waktunya bermanfaat. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dhalik aw dha'uf. Ya, kemudian ya khanifillah, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali istirahat, kemudian mengambil waktu santai. Makanya diberikan penjelasan oleh beliau rahimahullah. Tidak mengapa untuk mengistirahatkan dirinya dan hatinya serta pikirannya dan penglihatannya apabila lelah. Kalla, yaitu sudah lelah, capek. Sesuatu dari perkara-perkara tersebut atau melemah. Tidak apa-apa, bitanazzuhin wa tafarrujin fil mustanzahati bihaitu ya'udu ila halihi wa la yadi'u alaihi zamanuh. Tidak apa-apa untuk apa? Untuk melihat-lihat tanazzuh, yaitu untuk mencari kesegaran, baik melihat sesuatu yang enak dipandang. Kalau kita alhamdulillah fanifillah, banyak kemudahan. Pergi ke sungai, ke pinggir situ, capek matanya di situ, lihat hijau-hijau. Lihat air mengalir, segar. Baik. Alhamdulillah. Sehingga sebenarnya keadaan banyak mendukung kita. Banyak mendukung kita. Dan tanpa harus banyak apa? Harus banyak terjatuh dalam maksiat. Kita tinggal capek, bisa jalan-jalan di atas itu sebentar, melihat sungai, atau kalau pas kita ada waktu luang, waktu telah bisa ke pantai, khair. Tidak apa-apa, tapi jangan bergembira. Baik. Ini diperbolehkan. Baik. Tapi syaratnya apa? Bihaitu ya'udu ila halihi wa la yadhi'u alaihi zamanu. Di mana dia bisa kembali kepada kondisi awal untuk bisa meningkatkan semangat lagi. Tapi kalau kondisi awal tidak semangat, ya tidak perlu ini. Ya, tidak perlu yang seperti ini. Kondisi awal harus semangat. Semangat kemudian sudah apa capek, baru. Dipompa lagi untuk apa? Untuk bisa setelah itu timbul semangat yang lebih bagus. Karena namanya semangat itu masih ada masa futur kan. Taib, kita bukan robot. Pikiran kita pun terkadang apa lelah. Mencapai titik di mana dia jenuh. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Semua amalan itu ada masa semangatnya. Dan masa semangat itu ada masa futurnya. Ini masa futur ini yang harus kita apa? Berusaha mencari apa jalan keluar dan mensiasati dengan baik. Kalau seorang tidak punya siasat dalam masa futur, dia paksa terus, ya biasanya apa? Ambruk. Biasanya dia akhirnya tidak bisa istiqomah di atas jalan menuntut ilmu. Putus siasat. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa saja yang masa futurnya dia tetap menuju kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dalam sebagian riwayat, waqad aflah, dia telah beruntung. Naam, faman kana ghaira dhalika fala faqad halak. Naam, yang selain itu maka dia telah celaka. Jadi masa futur mesti ada. Dan masa futur biasanya iman melemah. Nah, mereka butuh khanifillah ta'awun, saling menyokong. Nah, apalagi masalah menghafal. Menghafal khanifillah bukan perkara yang ringan. Jangan dikira itu perkara yang ringan. Nah, sesuatu yang butuh konsentrasi dan butuh betul-betul apa? Betul-betul kondisi yang prima. Makanya kalau kondisi kita fit, menghafal cepat. Kondisi kita konsentrasi bagus, menghafal cepat. Oleh karena itulah telah kita lewati waktu yang paling bagus, waktu sahur, karena saat itu hening, kita baru tidur. Naam, tayin. Juga waktu yang mubarak banyak, sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa bi mu'anatil mashyi wa riyadatil badani bi. Demikian pula tidak mengapa untuk apa? Seorang naam menjalani tayyib al-mashyi, yaitu jalan-jalan. Tidak mengapa untuk dia melakukan jalan-jalan dan melakukan olahraga badan. Untuk apa? Untuk mengembalikan naam semangatnya. Cuma dalam masalah ini di zaman kita ikhwanifillah kebalik. Kebalik yaitu masalah riyadhah badan ini lebih banyak waktu diberikan daripada riyadhatul qalb. Hatinya jarang digunakan untuk berpikir, tapi badannya terus riyadhah. Nah, apalagi di zaman sekarang di mana manusia lebih melihat kepada apa? Kepada fisik. Ya, kepada fisik. Nah, taib. Ini ditempuh kalau dalam kondisi jarang, tidak mengapa. Makanya lafadznya labaksa, tidak dalam konteks anjuran. Labas, tidak mengapa dalam kondisi dia futur, butuh dia apa? Dia menggerakkan tubuhnya. Sebagaimana pula dulu para salaf sebagiannya khanifillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khanifillah juga di pagi harinya terkadang menempuh dan berusaha untuk jalan, menggerakkan badannya, jalan atau lari. Dan tayyib, sehingga kapan-kapan kalau pengen ke pantai ya jalan saja. Nah, tayyib, dulu para salaf mereka menempuh waktu yang panjang, menempuh jarak yang jauh panifilah jalan. Makanya diantara riyadhah yang juga penting ya ini jalan, jalan atau lari. Selain sibahah, berenang, kemudian memanah, naik kuda. Tayyib, ini yang belum kita bisa kan? Kalau memanah sudah ada. Sibahah, alhamdulillah. Ya. Jalan, insyaallah mudah. Ini yang apa? Furusiyah yang belum ada. Tayyib, furusiyah yaitu apa? Diantah dengan naik kuda itu. Faqad qila innahu yun'ishu al-hararata wa yudhibu fudul al-akhlati wa yunashshitu al-badan. Sebab telah dikatakan berhubungan dengan riyadhah, yaitu untuk badannya gerak. Bahwasanya demikian itu yun'ishu al-hararah, yaitu menaikkan panas. Panas tubuh kita apalagi di musim dingin. Makanya khanifillah, angkut-angkut itu juga riyadhah itu. Angkut pasir, tayyib untuk gerak. Wajudibu fudul al akhlat dan apa, dan untuk melelehkan sisa-sisa yang ada pada tubuh kita sehingga tidak kemudian tertumpuk menjadi lemak. Wajunashitul badan, dan menjadikan badan semangat. Qala wala ba'sa aidan bil wad'il halali idza ihtaja ilaih. Demikian pula tidak mengapa untuk melakukan hubungan yang halal dengan apa? Dengan istrinya apabila butuh. Ini bagi yang mutazawwijun. Faqad qala al-atibba'u bi annahu yukhaffifu al-fudula wa yunashshitu wa yusaffi adh-dhihn. Dan para atibba' telah mengatakan bahwasa yang demikian itu akan dapat meringankan sisa-sisa yang ada pada tubuhnya dan menjadikan semangat dan menjernihkan pikiran. Taib idza kana indal hajah, apabila ada kebutuhan, tapi bi'tidal, secara apa? Secara seimbang, hadirin. Secara seimbang, tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Wa yahdharu kathratuhu nam hadharal adu. Baik, wa yahdharu kathratuhu hadharal adu. Tandanya dia berhati-hati dari banyak melakukan hal tersebut sebagaimana berhati-hati dari musuh. Kenapa? Fa innahu kamaqil ma'ul hayati yuraqu fil arham. Dalam sebagian cetakan, ma'ul hayati yusabbu fil arham. Sebagaimana dikatakan, karena itu adalah apa? Air kehidupan yang disiramkan ke rahim. Jadi semakin banyak kita siramkan, ya semakin banyak na'am yang hilang dari kita. Ini maksudnya. Nah, cuman kalau seimbang pengaturan ya fanifina, ini memberikan manfaat. Nah, wa huwa yudha'ifu as-sam'a wal basara wal 'asaba wal hararata wal hadm wa ghayra dhalika min al amradir radi'ah. Dan hal tersebut, yaitu banyaknya, yaitu berlebihan, hiper dalam masalah ini, akan apa? Akan melemahkan pendengaran, melemahkan penglihatan, melemahkan persendian dan panas tubuh serta pencernaan dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang buruk. Wal muhaqqiqun minal atibba'i yarawna anna tarkahu aula illa lidharurah. Dan ulama ahli tahqiq dari kalangan para tabib memandang bahwasannya meninggalkan yang demikian itu lebih utama, kecuali dalam keadaan darurat memang butuh untuk menjaga kehormatan dirinya, aw istisfa, atau untuk mencari kesembuhan. Taib. Wabil jumlah fala ba'sa an yuriha nafsahu idza khafa malalan. Kesimpulannya, ikhwan fillah, secara umum tidak mengapa untuk dia apa? Menyantaikan dirinya. Santai untuk mengistirahatkan, dibikin ada santai. Apabila dia khawatir jenuh, khawatir kemudian bosan dengan belajar. Apalagi anak-anak yang taib di bawah tamyiz atau di bawah umur balig, butuh mereka diberi waktu-waktu tertentu sehingga tidak kemudian nantinya ketika sudah dewasa akhirnya terbalik, kecilnya dipres waktunya, tidak boleh bermain, ketika sudah tua inginnya bermain, akhirnya psikologisnya terbalik. Ini repot yang seperti ini. Anak-anak gimana pun juga butuh ada waktu bermain, butuh waktu bermain, butuh keluar rumah. Taib, apalagi di umur-umur balita atau umur-umur sebelum tamyiz. Biar mereka, namanya anak-anak ya, bermain. Cuman yang sudah tamyiz ekonifilnya diarahkan. Jangan kemudian tidak apa-apa anak-anak bermain. Arahkan permainannya. Taib, arahkan permainannya. Hal-hal yang tidak digunakan untuk bermain, jangan untuk bermain. Taib, alat-alat itu juga ditanbih ekonifilnya. Sering bikin repot, ya, alat-alat untuk bermain sudah diperingatkan tetap saja. Alat-alat tukang ya, untuk bermain ketika ingin dipakai hilang. Taib. Wabil jumlah falaba sa'an yuriha nafsahu idha khafa malalan. Wa kana ba'du akabiril ulama yajma'u ashabahum fi ba'di amakin at-tanazzuh fi ba'di ayyamis sanah. Wa yatamazahuna bima la darara 'alaihim fi dinin wa la 'irdin. Dan dulu sebagian ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar ya, mengumpulkan teman-temannya pada suatu tempat untuk apa? Rekreasi pada sebagian hari-hari dalam setahun. Dan mereka bersendaguru dengan sendaguruan yang tidak ada kemadharatan untuk agama dan kehormatan. Nah, ini semua untuk apa, ikhwanul fillah? Untuk menanggulangi munculnya bosan dalam belajar. Nah, taib. Dan waktu yang paling tepat, ya waktu-waktu Id. Nah, waktu-waktu Id, karena memang waktu itu adalah untuk apa? Untuk kita bergembira. Nah, untuk kita bergembira. Taib. Untuk jiwa kita sehingga lebih apa? Lebih terasa lega dan lapang. Tidak tertekan. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya sudah ditegaskan oleh Imam Ibnu Jamaah, yaitu tidak mengapa untuk memberikan sedikit santai kepada jiwanya, istirahat apabila khawatir malas. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran tersebut dalam hati yang semangat masih menggebu-gebu, ikhwan fillah, jangan. Karena apa? Karena kalau menggebu-gebu, ya sudah, teruskan. Tayyib, teruskan. Baru ketika muncul, mulai capek, mulai muncul ada kebosanan, segera ambil langkah agar tidak muncul bosan, tidak muncul keinginan untuk meninggalkan jalan menurut ilmu. Tapi selama masih semangat, maka manfaatkan masa-masa semangat. Karena terkadang ketika muncul semangat ini, banyak hal bisa kita dapat. Banyak hal kita bisa dapat yang tidak bisa dilakukan di waktu-waktu tidak semangat. Kalau pas semangat, alhamdulillah, menulis pun nyaman, lancar, menghafal pun lancar, membaca pun lancar. Tapi kalau pas muncul rasa capek, apalagi ada problem, ada masalah ini, karena mesti kita hidup. Makanya ketika ada semangat jangan disia-siakan. Nasallallahu alaihi wasallam taufiq wasallam walhamdulillahirabbil alamin.